muqaddarah fil Quran. Jatah-jatah warisan yang telah tertentu dalam Al-Quran. Bagian-bagian warisan yang telah tersebut dalam Al-Quran. Nah, yang keras suaranya. Lepas dia. Apa Hamzah? Setengah. Sepertiga. Dua per tiga. Seper enam. Seper delapan. Ulangi lagi. Hat. Setengah. Sepertiga. Dua per tiga. Seper delapan. Seper enam. Seper empat. Cara ngitungnya dari atas ke bawah, setengah, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, seperenam, atau dari bawah ke atas, seperenam, seperenam, sepertiga, dua per tiga, seperdelapan, seperempat, setengah. Ini syai' yang muttafaq alaih, yang disepakati oleh para ulama faraid. Bahwasanya jatah-jatah bagian faraid itu cuma 6. Dan di sana ada yang dikhilafkan oleh para ulama, yaitu ats-tsulutsul baqi, sepertiga sisa harta. Pada masalah apa itu? Disebut dengan nama apa itu? Al-gharrawain. Disebut dengan masalah gharrawain. Rukun gharrawain ialah zauj wa ab wa suami, bapak dan ibu, atau zaujah, ab wa istri, bapak dan ibu. Tamam? Halahwa. Ini yang dibahas sekarang ialah jatahnya ibu, al-um. Jumhur mengatakan thuluthul baqi, sepertiga sisa, wassahih ialah thuluthul kamil. Tayyib, supaya jangan bingung pengertian thuluthul baqi ini. Inna ga akhwana marja. Halik an zauj wa ab wa Ada orang mati meninggalkan suami, bapak dan ibu. Hat, bagaimana cara pembagian warisannya? Suami, bapak dan ibu. Ada orang mati meninggalkan 3 orang ini. Hah? Lansa. Jundi. Zauj, suami dapat setengah. Terus? Dapat sepertiga. Asobah. Allah ibarat. Yang dibahas sekarang ialah sepertiga. Sepertiga sisa harta setelah dikasihkan kepada suami, ataukah sepertiga semua harta? Semua harta, hadza huwa sahih. Gambarnya ikhwan. Sekarang suami dapat setengah. Al-um dapat sepertiga. Al-ab bapak selebihnya. Pengertian thuluthul kamil, sepertiga semua harta, ialah setengah untuk sang suami, sepertiga untuk ibu, selebihnya untuk bapak. Kamu tinggal dihitung. Masalah ialah 6. Iya kan? 6 ya, ikhwan. Kamu setengah, maka bapak mendapatkan jatah 3. Sepertiga, berarti ibu dapat jatah 2. Kemudian bapak, sisanya tinggal 1. Suami dapat 3. Ibu dapat 2, suami dapat 1. Itu kalau thuluthul kamil. Kalau thuluthul baqi, artinya setengah dikasihkan sama sang suami. Selesai. Tinggal berapa sekarang? Tinggal setengah lagi. Setengahnya, ibu dapat sepertiga dari setengah harta, sisanya untuk bapak. Mafhum? Mafhum. Kalau thuluthul baqi, terbalik. Zauj, suami dapat 3, bapak dapat 2, ibu dapat 1. Was sahih, dan pendapat yang sahih dalam masalah ini ialah pendapat sebagian para ulama bahwasanya ibu mendapatkan thuluthul kamil sebab tidak ada dalil yang menunjukkan thuluthul baqi. Wallahu a'lam. Tamam? Naam, la bas. Yang paham-paham. La bas, la bas. Masya Allah. Hadha Mu'ad. Innaka akhanaka Mu'ad. Sebutkan ashabur rubu'. Orang-orang yang mendapatkan seperempat harta. Berikut persyaratannya. Yang pertama, zaujah. Istri, satu, dua, tiga, atau empat. Dengan syarat tidak ada far'ul warid. Tamam? Tidak ada far'ul warid. Anak, laki atau anak perempuan, kemudian cucu dari pihak anak laki-laki. Sampai ke bawah. Hah? Nggak ada lagi yang lain? Abu Usama. Dia telah menyebutkan zaujah, istri. Yang mendapatkan seperempat dengan syarat tidak ada far'ul warid. Ada lagi yang lain? Abu Musa. Allah musta'an. Abu Hasan. Hah? Abu Amr. Hah? Apa? Apa katanya? Hah? Oh, Adam belum syarikah mana? Sudah selesai masalah zaujah. Empat dia satu orang, sekian orang ada masalah. Istrinya empat, semua dapat seperempat saja. Allah musta'an. Abu Ayyub. Zauj, suami, dapat seperempat. Dengan syarat? Hah? Kalau enggak ada far'ul waris, dapat setengah ya, akhi. Adanya far'ul waris. Ada anak, laki atau anak perempuan, atau cucu dari pihak anak laki-laki. Sampai ke bawah. Ada huwa. Allahul musta'an. La bas. Hada khair. Khair. Abu Uthman Mahun Nahdi. Tayyib. Halik. An bintin wa zaujin. Ada orang mati meninggalkan suami dan putri tunggal. Berapa mereka dapat jatahnya ya khair? Zauj seperempat. Kenapa? Adanya far'ul waris yaitu bintun. Terus bintun mendapatkan seperdua. Nah, bintun mendapatkan seperdua dikarenakan dia sendirian, enggak ada yang musyarikah, tidak sendirian, tidak ada bintun yang kedua, dan juga tidak ada ibnun sebagai muasibnya. Agaklah Dr. Han. Agaklah. Allah yabarakat. Masya Allah. Ada separuh, wadah seperempat. Al-masalah min arba'ah. Empat masalahnya, zauj dapat satu, kemudian bintun dapat dua. Tamam? Jadi tiga, langsung apa namanya, rod dikembalikan kepada mereka berdua, langsung menjadi tiga masalahnya, dua dan satu. Faham apa enggak kamunya? Ayo, biar semangat belajar warisan. Allahu musta'an, Allahu musta'an. Ayyib, ayyib. Hah. Hai ndak, Abu Hamzah. Hah. Ashabul Thumun yang mendapatkan seperdelapan. Zaujah, istri saja. Nggak ada lagi yang lain? Nggak ada lagi yang lain. Apa syaratnya? Adanya far'ul waris. Nah, adanya far' waris. Kalau istrinya dua bagaimana? Nggak ada masalah. Kalau istrinya empat? Nggak ada masalah, dibagi rata, seperdelapannya itu. Nah, dibagi rata, seperdelapan tadi. Nggak abas. Saya tanya? Baik. Ingin tanya dia. Halik, ada orang mati. meninggalkan zaujah. Satu, meninggalkan bintu ibn, kabut ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian meninggalkan akhun syaqiq, saudara kandung. Had. Zaujah dapat berapa? Hah? Seperempat. Kenapa kok seperempat? Hah? Kenapa? Loh, kenapa? Alasan dapat seperempatnya kenapa? Ada para waris dapat seperempat zaujah. Hah? Allah musta'an. Ada para waris dapat seperempat zaujah. Belum belum mumpuni Hanif. Hanif belum mumpuni dalam masalah ini. Adn. Zaujah, istri. Bintu ibn. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian akhun syaqiq, saudara kandung. Had. Zaujah seperdelapan. Kenapa? Ada farq walid. Yaitu bintu ibn. Zaujah, kalau ada farq waris, seperdelapan. Kalau enggak ada, seperempat. Seperdelapan deh, had. Bintu ibn yang berapa? Mahjub dengan apa? Dan akhun syaqiq. Terus akhun syaqiq dapat berapa? Dapat separuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Dalam perhelatan faraid, akhun syaqiq dapat separuh. Masya Allah. Ini pembagian warisan ala bangkal. Allah musta'an, Allah musta'an. Bintu ibn mahjubah jatuh dengan akhun syaqiq. Wah, wah, wah, wah, wah. Ini bisa-bisa perang ini. Antara bunuwah dengan ukhuwah ini. Ribut ini. Allah musta'an. Ambrol, den. Kalau gini mau dilihat, den. Allah musta'an. Hendaknya Zaid. Zaujah. Zaujah berlapan. Bintu ibn setengah. Akhun syaqiq. Asota. Allah ibarat. Tamam? Zaujah dapat seperlapan. Dikarenakan ada bintu ibn farq warid. Bintu ibn cucu tadi mendapatkan setengah. Seorang diri. Enggak ada bintun. Enggak ada ibnun. Enggak ada ibn-ibn. Paham ya? Naam. Setengah dia. Sisanya akhun syaqiq. Asofa binafs. Binadzukur. Masya Allah. Saya dipahamin ya? Al-masalah min samaniyah. Cara menghitungnya, 8. Tamam? Zaujah dapat 1. Kemudian bintu ibn dapat 4. Jadi 5. Sisanya 3, dikasihkan ke akhun syaqiq. Nah. Masya Allah. Hai kata ya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Innaka akhun al-hasan. Wah, nunduk dia langsung. Wah, bingung urusan. Urusan warisan. Repot urusannya. Allahul musta'an. Tayyib. Mata sofiyun. Ada bayi mati. Dia meninggalkan bapaknya, meninggalkan ibunya, abwa dan dia meninggalkan khamsu asyqa, 5 saudara kandung, lanang kabeh. Had, berapa jatahnya masing-masing ini? Wallahu a'lam, enggak tahu dia. Khalid Abu Ghasyah. Ada Abu Bakar, Hendra, ahlinya dia dari Magelang ya, Pak. Ahli waris dari Magelang. Ya Allah, bapak dapat berapa? Ibu dapat berapa? 5 saudara kandungnya laki-laki dapat berapa? Yang mana yang pernah? Bapak pernah? Ibu? Ibu pernah? Bapak? 1/6. Saudara kandung? Ambrol ya apanya Hendra. Masya Allah. Yang ada 1/6. 1/6, 2/3. Dari mana hartanya kau dibagikan sama mereka itu? Ya sih. Dari mana hartanya kau tahu-tahu dibagikan sama mereka itu? Gak tahu. Allah musta'an. Ya gak ada warisan, gak punya harta kok. Allah musta'an. Anak kecil, saya kan bilang, mata sobiyun, ada bayi mati. Meninggalkan bapaknya, wa ibunya, wa saudaranya. Ya gak dapat apa-apa, wong dianya mati. Ya sudah, gak punya harta. Kalau gak punya harta, ya gak ada warisan. Ada apa kemudian dikasih 1/6, 1/6, 2/3, separuh. Allah musta'an. Masuk, terpaku dia dengan angka, dengan seper, lupa dia dengan yang mati. Siapa yang mati ini? Itu syarat utama ya, kawan. Harus memiliki harta. Kalau kamu punya harta, nggak ada fungsinya. Paham ya? Nah, Allah Ustaz. Pembagian dari mana lagi? Allah Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي الخراساني إمام أهل خراسان في عصره. Beliau ini khana fitin azakumullah, imam ahli hadis dari Khurasan pada zamannya. Seorang imam yang mulia. Mengumpulkan antara ilmu dan amal. Yajma' bainal ilm wal amal. Hada beliau. Beliau ini khana fitin azakumullah terkenal dengan sakhanya, kedermawanannya. Juga terkenal dengan syaja'ahnya, keberaniannya. Beliau ini khanafitina azakumullah, Abdullah ibn Mubarak. Termasuk ahli thughur. Orang-orang atau para ulama kita yang tinggal di perbatasan wilayah kaum muslimin. Yang berhadapan langsung dengan wilayah orang-orang kafir. Siap perang. Sehingga beliau khanafitina azakumullah dikenal sebagai seorang mujahid. Mujahidin yang berjihad fi sabilillah membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga dikenal sebagai seorang abid. Ahli ibadah yang luar biasa. Beliau haji 2 tahun sekali. Setahun haji, tahun berikutnya berjihad. Wah kata, selang-seling haji, jihad. Haji, jihad. Haji, jihad. Masya Allah. Sampai dikatakan oleh sebagian para ulama, semua amal kebaikan ada pada dia. Dan tidak ada amalan yang dilakukan oleh para sahabat, melainkan telah dia amalkan. Dan tidak membuat para sahabat lebih mulia daripada Abdullah bin Mubarak, melainkan hanya satu. Mereka ialah sahabah, sementara beliau bukan sahabah. Paham? Secara amalan, Masya Allah, menyaingi. Namun, mereka ialah para sahabatnya Rasulullah SAW, tidak bisa disaingi dalam bentuk martabat dan tingkatan apapun. Sementara Abdullah ibn Mubarak rahimahullah bukan sahabi. Maka sahabah lebih afdal daripada beliau. Masya Allah. Hadza Abdullah ibn Mubarak. Qala akhbarana Syu'bah. Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti. Beliau ini khana fitin azakumullah awwalu man fattasha ar-rijal fi al-Kufah. Fi al-Iraq. Beliau ini orang pertama yang menyeleksi para rawi. Takallam fi ar-rijal. Berbicara tentang keadaan-keadaan para rawi di Irak dan banyak berbicara masalah itu. Beliau yang menyeleksinya. Diketahui ini thiqah, terpercaya. Ini shaduq. Ini kadzab, pendusta. Ini dajjal. Ini dhaif. Wahakadha. Hadza beliau ikhwan fillah jazakumullah Syu'bah Ibn al-Hajjaj Abu al-Bustam al-Wasiti rahimahullahu taala amirul mu'minin fil hadith. An Qatadah. Dari Qatadah. Qatadah binti Amah as-Sadusi Abu al-Khattab. Murid seniornya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. An Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik al-Ansari. Ansari ikhwan. Innaka akhana Faisal. Anas bin Malik di kalangan sahabat ada berapa? Terahnan. Allahu musta'an. Imran. Satu, ini aja. Anas bin Malik Al-Ansari saja. Masya Allah. Ada Imran ya ikhwan, yujib. Fa'akhta'a fil jawab. Salah jawabnya. Allah musta'an. Bilal. Saya mau tanya, Anas bin Malik di kalangan sahabat ada berapa? Di kalangan sahabat lo ya, bukan di kalangan para rawi, di kalangan sahabat. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang punya nama Anas bin Malik berapa orang? Mau jawab ya. Yang lagi akan adzan. Ada sahal. Ya Allah ya sahal, ajiz ya sahal. Allah al-musta'an. Kalau sahalnya ajiz, ma baqi ila as-su'ubah. Allah al-musta'an, Allah al-musta'an. Yang sahal, yang gampang, enggak bisa jawab. Ya kalah. Yang tersisa ya repotnya tok ini ceritanya. Abu Amr. Ainda. Lega Abu Beda. Siapa yang tahu? Allah al-musta'an. Anak Al-Hasan. Ada dua. Siapa saja? Allah musta'an. Al-Kalbi. La hawla wa la quwata illa billah. Al-Kalbi. Ada tashif. Ada tashif. Tashif. Yakinan. Ada Anas bin Malik Al-Ansari. Naam. Antara yang kedua Anas bin Malik, apa nisbahnya? Endak ya Muhammad, Abu Bakar. Ikut-ikut Al-Kalbi, tashif yakinan, ada musahhaf ya. Salah kamu bacanya itu. Ini apa? Al-Kalbu, Allah musta'an. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya, tiapan. Anaga Abu Farhan. Ini tak foto ini. Si. Al-Kilabi. Dijamakkan. Allah musta'an, Allah musta'an. Sundi. Mana yang tahu? Anas bin Malik Al-Ka'bi. Menggunakan ain, bukan pakai lam. Tashif hadha. Tamam. Anas bin Malik Al-Ka'bi Al-Qushairi. Dua ya ikhwan. Tapi yang ma'ruf Anas bin Malik Al-Ansari hadha. Adapun Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau inilah yang meriwayatkan hadis tentang masalah puasa. Inna allaha wada'a syatr salah anil musafir. Wassiyam anil musafir wal hamil wal murbi'. Atau kama qala Rasulullah SAW. Akhraj Ibnu Majah wa isnadu hasan. Allah Subhanahu wa taala menggugurkan separuh salat dari musafir dan juga puasa dari musafir dan perempuan yang hamil dan yang menyusui. Isnadu Hasan disebutkan dalam Musnad Anas bin Malik Al-Ka'bi ala Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala wa ghafara lah. Amma Anas bin Malik Al-Ansari hadza minal mukfirin, termasuk sahabat yang banyak membawakan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itsnan. Masyaallah. Hadza soal kabir. Yang tahu pinter ini. Yang ngerti pinter ini. Yang bisa jawab tak kasih minyak wangi. Ah, satu botol minyak wangi misik. Ya Allah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa kunyahnya? Had. Ya Allah. Satu botol minyak wangi misik gratis. Untuk antum yang bisa jawab. Hasal. Wahimta ya akhi. Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, gembong munafik di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kunyahnya? Hendak. Kok Al-Kalbi lagi. Senangnya Al-Kalbi itu. Itu nisbah dia. Yang saya tanyakan sekarang kunyahnya Abu Man dia, Abu Man. Ah, siapa yang tahu? Ya Allah. Ah. Loh. Sungguh ini. Yang betul jawabnya. Masya Allah. Satu botol minyak wangi misik ya. Gratis. Aywa. Misik putih langsung dari. Apa tadi botol minyak wangi misik itu? Namanya apa? Masa. Kan di musalah tadi. Apa namanya? Lupa saya. Tadi disebutkan dari di musalah. Nama seorang rawi dengan lughah farisiyah, lughah Farsi yang artinya tempatnya misik. Hah? Muskudana. Nah. Ada insyaallah. Hah? Muskudana. Dapat muskudana itu. Ya Allah. Had. Ya Allah. Abdullah. Enggak bisa. Hah? Terus ini kalau sudah habis ini, habis saya marahnya ini. Ya Allah. Abu Anas. Allahu Akbar Rahim Tayyakhi. Terus. Ya Allah. Abu Yaman, indak. Allahumusta'an. Kalau beluk-luk, lalu. Allahumusta'an. Endak. Allah nusana. Ah, siapa yang tahu? Ya Allah. Hah? Umar Hasan? Cepat ini. Memang belum sampai terakhir ini. Ya Allah. Endak. Abu Malik. Nah, ya. Lepas beda. Abu Hamzah. Ada Abu Hamzah. Endak Abu Hamzah. Allah musta'an. Kunyahnya ikhwan Abul Hubab. Hilang muskudanahnya. Allah musta'an. Abul Hubab. Wa Abul Hubab itsnani. Hadza Abdullah bin Salul Abul Hubab dan juga Abul Hubab yang lainnya Sa'id bin Yasar, seorang tabi'i thiqah. Dua-duanya Abul Hubab. Allah musta'an. Tenang aja ikhwan. Nanti tak carikan pertanyaan yang rumit-rumit, nanti hadiahnya muskudana, misik. Jangan khawatir. Masya Allah. Allahul musta'an. Qala Anas bin Malik mengatakan, kataban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kitabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menulis sebuah kitab, risalah. Au arada ay yaktuba. Atau beliau hendak ingin menulis. Faqila lahu. Maka disarankan kepada beliau. Innahum la yaqra'una kitaban illa maktuma. Innahum. Sesungguhnya mereka. Ini bangsa Romawi, bangsa Persia. Para raja-raja itu. La yaqra'un. Mereka tidak mau membaca. Kitaban. Sebuah kitab. Risalah, surat. illa maktuma, kecuali yang distempel. Maktum, stempel. Tamam? Spread, resmi begitu. Fattakhadha khataman min fiddah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membikin khatam, cincin min fiddah, dari perak. Naqshuhu, ukirannya Muhammadun Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya itu apa namanya, tiga baris. Muhammad, bawahnya lagi Rasul, bawahnya lagi Allah. Muhammad Rasulullah. Kata Anas, ka'anni anzuru ila bayadhihi fi yadihi. Ka'anni, seakan-akan saya anzuru ila bayadhihi. Saya melihat putihnya cincin tadi, khatam tadi, fi yadihi, di tangan beliau. Faqultu li Qatadah. Maka saya berkata kepada Qatadah. Siapa yang mengatakan begini, kawan? Manil qail? Siapa yang mengatakan? Lah, kif Anas bin Malik mengatakan kepada Qatadah? Lah, ya, Syu'bah. Syu'bah yang bertanya kepada Qatadah. Man qala naqshuhu Muhammad Rasulullah? Siapa yang mengatakan bahwasanya ukirannya itu ialah Muhammad Rasulullah? Qala Anas. Ia mengatakan demikian ialah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Masyaallah. Hadis ini khana bidin azakumullah. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Munawalah wal Mukatabah. Sharih, tegas, sebagai dalil yang dipakai oleh para ulama untuk membolehkan sistem munawalah dan sistem mukatabah dalam periwayatan. Dari kalimat kataba kitaban. Kataban nabiyu kitaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis kitab. Menunjukkan apa ya, kawan? Sistem mukatabah, tulis menulis surat. Wadah ya, juz. Hadis ini pula, ikhwan fillah azzakumullah, menunjukkan pula kepada kita bolehnya menunjuk seorang sebagai katib, sebagai sekretaris. Dari mana ya, ikhwan? Dari tadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hendak menulis kitab. Ada ya, ikhwan, bukan Rasul yang menulisnya, tetapi para sahabatnya yang ditunjuk oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai katib, sebagai penulis. Sebab beliau la yaqra'u wa la yaktub, beliau tidak bisa membaca dan tidak pula bisa menulis. Ar-rasulul ummi, an-nabiyul ummi, nabi yang ummi. Paham ya? Kecuali khana fitina asakumullah, kalau kita memaknakan hadis ini secara zahirnya betul-betul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menulisnya, maka kita mengatakan hadza min dalail nubuwwatih. Ini termasuk tanda-tanda kenabian beliau. Termasuk mukjizat, ayat tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikan beliau bisa menulis. Bisa menulis. Mafhum? Mafhum. Sehingga dua ihtimal. Kalau dimanakan secara zahir Rasul langsung yang menulis, maka di sini menunjukkan tanda-tanda kenabian beliau. Paham ya? Sebab beliau pada asalnya tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Kok bisa menulis? Itu berarti mukjizatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau ihtimal yang kedua, kemungkinan yang kedua, beliau menyuruh sahabatnya untuk menulis tadi. Maka menunjukkan bolehnya menunjuk atau mengangkat seorang sekretaris, seorang katib untuk menuliskan kebutuhan-kebutuhan dia. Yajus. Dan ingat, saya ingatkan lagi. Kalau disebut dengan sekretaris, itu yang laki-laki. Tidak seperti yang dipahami oleh kebanyakan masyarakat kita sekarang ini. Sebuah perusahaan, ada direkturnya, ada direksinya, masing-masing memiliki sekretaris. Di kantornya masing-masing ada sekretarisnya. Umumnya sekretarisnya perempuan. Saruangan ini, saruangan. Ini mejanya direktur, sebelah kanannya atau sebelah kirinya mejanya sang sekretaris perempuan. Saruangan. Wala hijab, jangan tambah hijab lagi. Pakaian dinas kayak biasa. Di atas mata kaki. Ya. Di atas lutut. Allahul musta'an. Hah? Rambut dibiarkan terurai dengan tambah hijab. Nah ya apa kalau gitu modelnya? Mahram, muharram. Sangat diharamkan ya ikhwan dalam Islam. Satu perempuan tadi enggak pakai hijab, yang kedua dia keluar rumah untuk perkara yang syar'i, yang ketiga dia ikhtilat dengan laki-laki yang bukan mahramnya di sebuah ruangan. Nah, kalau gini modelnya, iya, setannya banyak. Hah? Bisiki, awalnya biasa normal nulis. Hah? Lama-lama ngelirik. Sering-sering lirik-lirikan. Terus namanya direktur dengan sekretaris yang mesti ngomong. Ya apa ya? Yang ngomong. Ah, tolong dituliskan. Ini apa namanya? Butuh ini. Kadang apa namanya? Sekretarisnya selesai langsung datang ke meja direkturnya. Pak, sudah selesai nih, Pak. Ya, begitu akhirnya. Terus begitu akhirnya dikira ke ruangan. Ya wes, payah setannya. Mulai. Hah, kerjaan sudah selesai semuanya, numpuk atau senggang, kalah. Apalagi ngobrol, hah, bercengkrama, bercanda. Kayak dirukyat ya Allah. Pas kita menyebutkan supaya mereka tahu bagaimana mafsadatnya. Allah musta'an Allah ini. Langsung la haula wala quwwata illa billah. Dan bukan barang baru, bukan barang aneh kalau kemudian apa namanya tersebar di luar sana adanya direktur yang kemudian melakukan hubungan-hubungan mesra dengan sekretarisnya. Terlalu banyak itu, sangat amat banyak yang seperti itu ya kawan. Hadza. Makanya kalau mau masuk ke ruang direktur harus ketuk pintu sebelum masuk. Gitu. Kalau enggak bahaya. Ada pegawai atau yang lainnya butuh dengan direkturnya, asal masuk repot, tahu-tahu direkturnya lagi anu sama sekretarisnya bubar. Allah musta'an. Amma hadza muharram, jelas diharamkan dalam Islam, tidak diperkenankan. Ada orang terlalu tinggi magnetnya. La haula wala quwwata illa billah. Agak tengok ya. Saya ulangi lagi, ini menunjukkan jawaz ittikhadul katib, diperbolehkan membuat atau menunjuk seorang sekretaris untuk kepentingan dia dan lagi-lagi ya ikhwan. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau memanggil sebagian para sahabatnya untuk menulis wahyu. Di antaranya Zaid bin Thabit dan juga Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma dan sebagian sahabat yang lainnya. Masya Allah. Hadis ini pula ya ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kebolehan memberikan saran kepada seorang pembesar, memberikan masukan-masukan kepada seorang pemimpin, seorang kepala negara yang dianggap baik, yang dianggap penting, yang dianggap membangun masalah tadi. Memang seperti ini, para sahabat radhiyallahu anhum jumain memberikan saran kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka itu para raja tidak mau membaca suratnya orang kalau dengan tambah stempel. Artinya apa? Bikin stempel ya Rasulullah. Agar ikhwan. Ini apa namanya? Saran dari bawahan untuk atasan. Dan yang atasan harus tawadhu, rendah diri, dilihat bagaimana sarannya. Kalau sesuai, dibutuhkan, membangun, pas, cocok, diterima, enggak ada masalah. Kalau enggak sesuai, dihormati. Terima kasih atas masukan Anda dan saran Anda, tapi untuk saat ini belum bisa dipraktikkan dan dilaksanakan apa yang Anda usulkan. Wah, Masya Allah. Hadis ini pula, ya Nabi Tina Azzaikumullah, menunjukkan kepada kita betapa rumit dan betapa ruwet urusan para raja-raja ketika itu. Bangsa Romawi dan juga bangsa Persia sangat ketat urusan birokrasinya itu. Harus resmi suratnya itu harus dimasukkan di sampul yang khusus untuk surat, kemudian distempel oleh pengirimnya yang resmi. Wahakadha, seperti itu. Ada kebiasaannya mereka. Dan sekali lagi, ini juga menunjukkan bolehnya kita mengikuti caranya mereka. Butuh stempel, kita bikin stempel untuk apa namanya kirim surat kepada mereka kalau memang dibutuhkan. Wala mani'a fi hadza, enggak ada larangan dalam hal seperti ini dengan perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam ya ikhwan. Hadis ini pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kepada kita bolehnya seorang laki-laki menggunakan cincin dari perak. Khatam min fiddah. Yang dilarang ialah dari emas. Emas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum lelaki dan dihalalkan untuk kaum wanita. Tamam? Hadza huwa. Sehingga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membikinnya dari emas, tapi dari perak. Dari perak ya ikhwan. Min fiddatin fattakhadha khataman min fiddah. Hadis ini pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kebolehan boleh membikin stempel kalau memang dibutuhkan untuk kepentingan-kepentingan yang syar'i. Paham ya? Nah, hadza yajuz, perkara ini diperbolehkan ya ikhwan. Stempel misalkan kita ingin berhubungan dengan pemerintah, berhubungan dengan aparat keamanan, dengan Pak Lurah kita, dengan Pak Camat kita, dengan kepolisian, dengan apa namanya Koramil, dengan Kodim dan semisalnya. Harus resmi, mereka menginginkan resmi, ya sudah kita bikin stempel, stempel yayasan, stempel pesantren, stempel ini, stempel itu. Semuanya dalam rangka untuk apa namanya ngikuti cara mereka birokrasi tadi. Dan ditentukan di sini Rasulullah SAW, yang penting stempel tadi itu tidak ada unsur pelanggaran syariat. Bukan dalam bentuk gambar makhluk bernyawa atau yang semisalnya. Dan dipergunakan pada mestinya, yang semestinya. Masya Allah. Hadis ini pula, ikhwan fillah azakumullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya stempelnya Rasulullah SAW itu berukir. Tamam, berukir, diukir dengan nama beliau Muhammad Rasulullah. Sehingga ketika dimasukkan, distempelkan di suratnya beliau, semua orang tahu ini ialah dari Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW. Berarti menunjukkan ikhwan, diperbolehkan stempel tadi itu ditulisi dengan tulisan yang di situ orang tahu, ini stempel punya si fulan. Misalkan kamu sebagai seorang dai kondang, dai, tamam? Semua umat, enggak cuma sejuta, semua umat, tamam? Dibutuhkan sama semua umat. Ya sudah, butuh risalah atau semisalnya, bikin stempel. Ditulis, siapa namanya? Misalkan dai, adai, Abdullah, misalkan begitu. Terus adai, Abdullah, stempel, jebret. Misalkan dia butuh risalah, butuh apa? Tulis dai Abdullah. Orang semua tahu ini dari sang dai. Semua umat ini dai Abdullah namanya. Misalkan begitu. Hadza yajuz. Demikian pula untuk pesantren. Pesantren ini spread semua orang tahu ini dari si fulan, dari ma'had si fulan, dari muassas si fulan. Hadza yajuz. Selama tidak ada unsur pelanggaran syar'i, tidak ada gambar salib, tidak ada gambar makhluk bernyawa atau yang semisalnya. Masya Allah. Nah, di sini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya khatam tadi, cincin tadi dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tangannya beliau. Dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk urusan cincin ialah dikenakan di tangan sebelah kiri, telapak tangan sebelah kiri, dan kemudian ditaruh di jari manis, kemudian mata cincinnya taruh di bawah. Paham ya? Fisahnya itu taruh di bawah. Paham ya? Taruh sebelah kiri. Tamam? Taruh di jari manis. Kemudian mata cincinnya taruh di bagian bawah. Agar. Agar ikhwan, itu datang nas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Ada sini pula ya khana fitina asakumullah menunjukkan kepada kita al-istifsar fi ta'allum. Tamam, mencari kejelasan, mencari rincian ketika belajar. Kalau enggak paham tanya. Seperti ini, Syu'bah Ibnu Hajjaj radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, beliau kurang jelas, siapa yang mengatakan ukirannya Muhammad Rasulullah? Tanya sama gurunya langsung. Tamam, faqultu liqatadah. Man qal naqsuhu Muhammad Rasulullah? Itu menunjukkan ikhwan istitbat, meminta kejelasan, tabayyun, istifsar, minta rincian, minta urayan lebih lanjut kalau memang belum dipahami keterangan gurunya tadi. Hadza ikhwan thariqah nafi'ah, cara yang sangat bermanfaat sekali untuk para thullabul ilm, para pencari ilmu ikhwan. Sehingga dia enggak pasif. Enggak diam nerima apa ono ae mbok paham, enggak paham diam. Enggak demikian ya ikhwan. Seorang thalibul ilm yang nabil, yang sukses, itu ikhwan orangnya aktif. Aktif ya ikhwan, semangat. Enggak paham, tanya. Begitu. Sehingga indahu lisanun sa'ul. Dia memiliki lisan yang senang bertanya dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, bukan dalam rangka untuk mengetes, bukan dalam rangka untuk ngeyel atau semisalnya. Bukan, dalam rangka tafaqquh fiddin. Lisanun sa'ul. Bagaimana? Sehingga ada apa faedah? Tulis. Enggak paham apa ini? Tanya. Enggak bisa langsung sama gurunya, tanya sama temannya yang dikiranya paham masalah tadi. Ya akhwana kaifa hadza? Ini bagaimana ini? Ini bagaimana ini? Tadi kalau saya enggak paham. Oh begini. Jazakallahu khair. Allah ibarat. Baru sama dia. Sehingga semua pelajaran dia mafhum. Enggak kemudian ngambang, enggak tahu ini paham apa enggak. Sembuhlah, pokoknya begitulah. Akhirnya ketika dia murojaah bingung sendiri, apa tadi ini ya, maknanya apa, gini-gini sendiri. Lagi-lagi pegang hidungnya, pegang ininya, pegang hidungnya, pegang ininya. Hah? Allah Ustaz. Hah? Faham kata ya. Sehingga betul-betul di istifsar, ditanyakan lebih lanjut, lebih rinci. Ilmu yang dia pelajari dari sang guru. Kalau enggak paham, tanya. Kalau paham, dicermati dengan baik, faedahnya. Wah, sehingga terus otaknya bekerja, terus diasah dengan aktifnya dia tadi itu. Hasil insyaallah taala. Ijtihad wa harus wa zaka. Naam. Masyaallah. Naam ya ikhwan, ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini, dan juga faedah lain yang disebutkan sebelumnya. Hadis juga menunjukkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para buluk, para raja, para umara, wahakadha. Sehingga yang namanya dakwah ikhwan fillah jazakumullah untuk semua pihak, para raja, para penguasa, pemerintah juga perlu didakwai, perlu disampaikan kepada mereka ilmu sehingga mereka memahami bagaimana sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Islam secara sesungguhnya, sebagai bentuk nasihat kepada mereka untuk perbaikan para penguasa, bukan dalam rangka menghujat, bukan dalam rangka mencaci, bukan dalam rangka mencela, apalagi memberontak para penguasa. Naam, wallahu a'lam bissawab, naktafi lahuna, dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan kembali bab yang berikutnya pula. Walhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.